Tapi bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katira. Amma ba'd. Qawluhu yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Ucapan Rasulullah SAW, aku akan memberikan bendera ini besok kepada seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ternyata diberikan kepada siapa? Ternyata diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Berarti yang dimaksud mencintai Allah dan Rasulnya adalah Ali bin Abi Thalib. Yang dimaksud dengan dicintai oleh Allah dan Rasulnya adalah Ali bin Abi Thalib. Fafihi fadilatun azimatun li'aliyin radhiyallahu ta'ala anhu. Berarti di sini kita mendapatkan faedah penting tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Karena Nabi menyatakan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Baik, pertanyaannya, apakah yang tidak diberi bendera berarti tidak mencintai Allah dan Rasulnya? Tidak. Apakah berarti yang tidak diberi bendera kepemimpinan tadi tidak dicintai oleh Allah dan Rasulnya? Tidak. Hati-hati, jangan salah paham. Tidak bisa memakai mafhum mukhalafah dalam hal ini. Bendera ini akan diberikan pada orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, kemudian diberikan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Berarti Ali bin Abi Thalib dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Tapi yang tidak diberi bendera, apakah berarti tidak dicintai? Belum tentu. Bisa saja mereka dicintai. Aku akan berikan bendera ini besok pada seorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi juga dicintai. Sehingga ini adalah hujjah, dalil bagi mereka yang membenci Ali dan menjatuhkan Ali, yang mengatakan dengan takfir pada Ali bin Abi Thalib, tetapi tidak mendukung Syiah yang mencerca para sahabat dengan alasan Ali yang dicintai, bahwa yang lain tidak dicintai. Tidak demikian maknanya. Kita dengarkan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Laisa hadzal wasfu mukhtassan bi Aliin wala bil a'immah. Tidaklah sifat ini dikhususkan hanya pada Ali bin Abi Thalib atau dikhususkan pada a'immah, pada imam-imam atau pada imam-imam 12. Seperti yang mereka katakan, Ali bin Abi Thalib, Husain, kemudian siapa lagi di bawahnya? Ja'far Sadiq, kemudian ila akhirih. Fa inna Allah wa rasulahu yuhibbu kulla mu'minin taqiyyin. Yuhibbu Allah wa rasulahu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam mencintai setiap mukmin yang bertakwa kepada Allah, yang mencintai Allah dan Rasulnya. Allah mencintai hamba-hamba yang bertakwa. Mau dalil? Terlalu banyak dalilnya. Inna allaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah cinta pada orang-orang yang berjuang fi sabilillah. Apalagi innallaha yuhibbul ladina taqaw wa amanu. Sekian banyak Allah mencintai hamba-hambanya yang saleh, hamba-hambanya yang mukmin, hamba-hambanya yang bertakwa. Taib. Sehingga na'am, ucapan ini menunjukkan keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Tetapi bukan seperti kata Syiah, berarti yang lain tidak dicintai, ini yang salah. Berarti yang lain tidak mencintai Allah dan Rasulnya, ini juga salah. Karena bisa jadi mereka semua dicintai oleh Allah dan Rasulnya, kemudian Nabi SAW menyatakan, aku akan memberikan besok pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Lakin hadal hadis min ahsani ma yuhtajju bihi ala nawasib. Tetapi hadis ini merupakan hujjah yang sangat bagus. Ahsanu ma yuhtajju bihi, sebaik-baik hujjah yang dipakai untuk membantah para nawasib. Siapa nawasib? Khawarij dan sejenisnya. Nawasib adalah yang memasang permusuhan kepada Ali bin Abi Thalib, yang memancangkan permusuhan kepada Ali bin Abi Thalib. Alladzina la yatawallawnahu, yaitu orang-orang yang tidak mau berwala, yang tidak mau mencintai Ali bin Abi Thalib. Aw yukaffirunahu aw yufassiqunahu, atau golongan yang mengkafirkan Ali bin Abi Thalib seperti Khawarij, atau yufassiqunahu, yang menganggap Ali fasik seperti mereka-mereka kaum Khawarij yang memusuhi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka dengan dalil ini kita bisa membantah mereka, kalian mencerca Ali padahal Ali dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kalian mengkafirkan Ali padahal Ali adalah yang yuhibbuhullahu wa rasuluhu, yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Lakin hadzal ihtijaj la yatimmu ala qawli rafidhah. Tetapi pendalilan dengan hadis ini tidak cocok kalau untuk membela Syiah Rafidhah. Mengapa? Karena Syiah Rafidhah hanya membela Ali tetapi mencerca para sahabat dan menjatuhkan para sahabat. Maka dengan dalil ini tidak tepat. Mereka alladzina yaj'aluna an-nususa ad-dallata 'ala fadail as-sahabah kana qabla riddatihim. Kata mereka Syiah Rafidhah, mereka menjadikan dalil-dalil nas-nas yang menunjukkan keutamaan para sahabat semuanya, kata mereka, sebelum murtadnya. Pujian pada Abu Bakar, pada Umar, pada Utsman, pujian para Muhajirin, pujian pada Ansar, semuanya itu sebelum mereka murtad katanya. Kapan murtad? Murtad ketika mereka membaiat Abu Bakar. Harusnya membaiat Ali, kata Syiah Rafidhah. Hal yatim ihtijajuhum bihadzal hadis, apakah tepat kalau mereka berdalil dengan hadis ini? Tidak tepat. Karena itu bukan pengkhususan. Fa innal khawarij taqulu fi Ali mithla dzalik, lakin hadza batilun. Karena Khawarij pun berbicara tentang Ali sama seperti Syiah. Syiah menyatakan pujian pada para sahabat itu sebelum murtad. Apa kata Khawarij? Pujian pada Ali bin Abi Thalib itu sebelum murtadnya. Astagfirullah. Astagfirullah. Kilahuma, dua golongan ini sama-sama beralasan kalau puji-pujian tadi sebelum murtadnya. Adapun Ahlus Sunnah menerima pujian dari Allah terhadap para sahabat dan Ali bin Abi Thalib. Ahlus Sunnah menerima pujian dari Rasulullah SAW, apakah kepada para sahabat atau kepada Ali bin Abi Thalib, dan menerimanya dalam keadaan iman bahwa Allah Maha tahu bahwa mereka tidak akan murtad. Paham ya? Kalau Allah tahu satu orang akan murtad, Allah gak akan puji. Kalau Nabi tahu orang ini akan murtad, Nabi gak akan memujinya. Nabi kadang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat sedang memuji fulan yang berjuang jihad fisabilillah paling depan, paling semangat, mengayunkan pedangnya ke sana kemari, Para sahabat memujinya, ini orang hebat, ini orang begini, ini orang begitu. Perjuangannya ikhlas, masya Allah, siap mati. Nabi tidak memujinya. Huwa finna. Padahal di paling depan dalam jihad. Huwa finnar, kata Nabi. Mengapa? Karena Nabi diberitahu oleh Allah SWT bahwa orang ini akan begini, akan begitu. Diberitahu sehingga Nabi menyatakan la huwa finnar. Ada seorang sahabat yang penasaran, selalu berperang di sisinya. Karena penasaran, pengen tahu bagaimana keadaan orang ini. Ternyata setelah dia terluka parah, dia tidak kuat dengan rasa sakitnya, maka dia letakkan pedangnya sendiri dalam keadaan terbalik di tanah, gagangnya di bumi, yang tajamnya di atas, kemudian dia rembahkan dadanya di atas pedangnya sendiri, bunuh diri. Maka sahabat tadi berlari menuju Rasulullah SAW dan menyatakan, aku beriman bahwa engkau benar-benar Rasul. Apa yang terjadi, kata Nabi? Ya Rasulullah, orang yang tadi kami banggakan, kami puji, ternyata dia bunuh diri. Baik. Sama dengan kejadian yang mirip. Ketika Rasulullah SAW dalam jihad, mengatakan pada pasukannya, di tengah kalian, ada yang gerahamnya seperti gunung Uhud dalam neraka jahannam. Gerahamnya seperti gunung Uhud dalam neraka jahannam. Maka mereka jahadu mustamitan. Apa mustamitan? Mati-matian. Pengen dapat syahid. Syahid. Dan dipersaksikan oleh Nabi bahwa mereka syahid. Berarti apa? Berarti yang gerahamnya segunung Uhud dalam neraka jahannam bukan mereka. Setiap jihad syahid lagi, jihad syahid lagi, sampai tinggal tersisa dua orang saja, Abu Hurairah dan satu orang bernama Raja. Boleh deg-degan, jangan-jangan aku atau dia. Kalau tidak tersisa, yang lain semua dipersaksikan oleh Nabi bahwa mereka syuhada, berarti jelas bukan mereka. Ternyata ketika diutus orang ini untuk mengancam dan memberikan peringatan pada Musailamah, Nabi palsu Al-Kadzab, Rajal ini ketika kesana tidak balik, justru percaya pada Rajal. Maka Abu Hurairah berkata, alhamdulillah, ternyata dia orangnya. Mahu syahid, apa dalil dari dua kisah ini yang berkait dengan pembahasan kita? Hah? Apa kaitannya dengan pembahasan kita? Kaitannya adalah kalau Allah memuji seseorang bi'ainihi, jelas dia akan terus sampai matinya dalam keadaan mukmin. Kalau dia akan murtad, gak akan dipuji. Kalau Nabi SAW memuji seseorang bahwa dia mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, maka maknanya orang tadi mukmin taqi zahiran wa batinan. Mengapa? Karena Nabi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Karena Nabi tidak berbicara dari hawa nafsu, melainkan wahyu yang Allah wahyukan bahwa orang ini benar-benar hatinya mukmin. Tetapi kalau tidak, Nabi diberitahu oleh Allah tidak, orang itu demikian-demikian. Maka Nabi menyatakan tidak, huwa finnar. Nabi menyatakan salah seorang kalian ada yang gerahamnya seperti gunung Uhud dalam neraka jahannam. Berarti pendapat Syiah batil, pendapat Khawarij batil, karena menganggap pujian Allah itu sementara, karena seakan-akan, astagfirullah, seakan-akan berkata Allah enggak tahu kalau dia bakal murtad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Demikian pula pujian Nabi, kata mereka itu sebelum murtadnya, Nabi enggak tahu kalau orang itu akan murtad, jadi dipuji-puji, ternyata murtad ya akhirnya. Ini kalamun batil, batil, batil qat'an, secara tegas. Karena ahli sunnah menerima berita dari Allah dan Rasulnya tentang para sahabat, maka mereka memuji Ali bin Abi Thalib dan memuji para muhajirin dan ansar, semua para sahabat yang mendapatkan pujian dari Allah dan Rasulnya. Baik, wa fihi itsbatu sifatil mahabbah lillahi ta'ala. Atau ada yang kelewat? Lakin hadza batin, fa inna Allah ta'ala wa rasuluhu la yutliq mithla hadzal madah, karena Allah dan Rasulnya tidak mungkin akan mengucapkan kalimat pujian ala man ya'lamu Allah annahu yamutu kafiran. Enggak akan memuji seseorang yang Allah tahu kalau dia akan mati secara kafir. Tidak mungkin Allah akan memuji orang yang Allah tahu dia akan mati secara kafir. Wa fihi itsbatu sifatil mahabbah lillahi ta'ala khilafan lil jahmiyah. Padanya juga ada faedah. Ma huwa al faedah? Itsbatu sifatil mahabbah. Allah memiliki sifat mencintai. Tentunya sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan kemuliaannya, sesuai dengan ketinggiannya, maha sempurna. Tidak sama dengan cintanya makhluk pada makhluk. Khilafan lil Jahmiyah, berbeda dengan aliran Jahmiyah yang menolak sifat-sifat. Qauluhu yaftahillah ala yadayhi sarihun fil bisharati bihusulil fathi fahuwa alamun min a'lamin nubuwah. Nabi sudah menyatakan dalam hadis ini kepada Ali, Allah akan menangkan melalui sebab tangannya, tangan Ali bin Abi Thalib. Allah akan menangkan melalui sebab upayanya. Barakallahu fikum, bukankah ini bisyarah, kabar gembira? Perangnya belum terjadi, tapi Nabi sudah berkata akan dimenangkan oleh Allah. Sarihun fil bisyarah, berarti ini sangat jelas kabar gembira akan didapatkannya kemenangan. Fahuwa alamun min alamin nubuwah, maka ini merupakan tanda dari tanda-tanda kenabian. Kalau manusia biasa enggak mungkin akan tahu apakah nanti akan menang atau akan kalah. Tetapi karena Nabi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, diberitahu oleh Allah bahwasanya nanti akan menang, maka Nabi berkata akan dimenangkan melalui tangannya. Hadza alamun min alamin nubuwah. Qauluhu fabatan nasu yadukuna lailatahum. Mereka pun bermalam dalam keadaan yadukuna lailatahum binasbi lailah lailatahum, dengan nasab pada kalimat lailah. Wa yadukun, dikatakan oleh musannif rahimahullah dalam matannya, ayyakhudun. Yakhudun sudah dibahas, menebak-nebak dalam keadaan tidak tahu. Ai fi man yadfa'uha ilai. Yani menebak-nebak kira-kira siapa yang akan diberi bendera kepemimpinan besok. Wa fihi hirsus sahabah alal khair. Di sini ada faedah lain. Betapa semangatnya para sahabat dalam mendapatkan kebaikan. Wa ihtimamuhum bihi, dan bagaimana mereka mementingkan kebaikan-kebaikan. Wa ulum maratibihim fil ilmi wal iman, dan juga menunjukkan tingginya martabat mereka dalam ilmu dan iman. Tingginya martabat mereka dalam ilmu dan iman. Ini faedah-faedah yang didapat dari kalimat yadukuna lailatahu. Mengapa dikatakan faedahnya adalah mereka semangat dalam kebaikan? Karena yang mereka pikirkan bukan saya ingin jadi pemimpin, bukan. Tetapi betapa hebatnya orang ini yang disematkan padanya kalimat yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai Allah dan Rasulnya. Siapa orang itu? Mudah-mudahan saya, mudah-mudahan saya. Masing-masing berpikir, kalau saja saya orangnya. Padahal mereka bukan pengin jadi pemimpin, tapi tertarik dengan pujian Nabi tadi. Ini hirsuhum 'alal khair wa 'ulu maratibihim, dan tingginya martabat mereka fil ilmi wal iman. Artinya mereka sangat tinggi ilmunya dan sangat tinggi imannya, sangat yakin dengan berita Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qauluhu ayyuhum yu'taha wa birafa' ay 'alal bina. Dirafa'kan kalimat ay dalam keadaan mabni. Limadha liidhafatiha, karena dia dalam keadaan mudhaf. Ayyuhum yu'taha wa hadfu sadri silatiha, dan dihapuskan sadru silatiha. Di mana harusnya ayyuhum yu'taha iya, kepada siapa diberikan bendera ini kepadanya. Hanya kembali kepada bendera. Benar. Tapi dikatakan hadfu sadri silatiha. Qauluhu falamma asbahu ghadau ala Rasulullah SAW kulluhum yarju an yu'taha. Kemudian mereka ketika pagi harinya ghadau, berangkat berpagi-pagi kepada Rasulullah SAW, masing-masing berharap untuk diberi bendera. Limadha laisa bisabab, bukan dengan sabab hubbur ri'asa, la bal lil wasfil ladzi dzakaraha Rasulullah SAW. Karena sifat yang digambarkan oleh Rasulullah SAW tadi sangat tinggi, maka mereka berharap kalau-kalau itu adalah saya. Wa fi riwayati Abi Hurairah inda Muslim anna Umar qala ma ahbabtul imarah illa yawma idzin. Dalam riwayat dari Abu Hurairah dalam Muslim atau dalam kitab Sahih Muslim, Umar berkata saat itu, sungguh aku enggak pernah ingin jadi pemimpin kecuali ketika itu. Limana lil wasf alladhi dzakaraha, lil wasf alladhi dzakar. Qala Syekhul Islam rahimahullah, inna fi dhalika shahadatan nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam li Ali. Inna fi dhalika shahadatan nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam li Ali bi imanihi batinan wa zahira. Berarti di sini ada persaksian Nabi alaihi salatu wassalam terhadap imannya Ali bin Abi Thalib secara lahir dan batin. Wa isbatan limualatihi lillahi ta'ala wa rasulih, dan ada penetapan mualahnya Ali, cintanya Ali kepada Allah dan Rasulnya, yang berarti juga di dalamnya ada kewajiban untuk mencintai orang-orang yang beriman dan mencintai Ali bin Abi Thalib. Wa wujub mualatil mu'minina lahu. Berarti orang-orang mukmin wajib mencintai Ali bin Abi Thalib. Saya ulangi terjemahannya. Wa wujub mualatil mu'minina lahu. Maknanya, dan juga ada kewajiban agar walanya orang-orang beriman kepada Ali bin Abi Thalib. Ini harus berwala kepada Nabi dan juga berwala kepada Ali bin Abi Thalib. Wa idza syahida an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li mu'ayyanin bi syahadah. Kalau Nabi mempersaksikan pada orang tertentu dengan persaksian-persaksian, au da'a lahu, atau Nabi mendoakan untuknya dengan kebaikan-kebaikan, ahabba katsirun minan nasi an yakuna lahu mithla tilka syahadah, maka tentunya orang-orang akan ingin mendapatkan seperti apa yang didapatkan oleh orang tadi dari persaksian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perhatikan ke papan tulis. Kalau Nabi mempersaksikan seseorang dengan kebaikan, ketika Nabi berbicara fitnah, Nabi menunjuk seseorang yang sedang berjalan dalam keadaan memakai putrah, imamah, tidak terlihat siapa dia, pakai putrah berjalan ke sana. Kata Nabi, huwa, dia di dalam kebenaran dan dia dalam keadaan selamat dari fitnah. Sahabat tadi yang mendengarkan ada yang lari mengejarnya dan memegang tubuhnya dihadapkan, dia ya Rasulullah. Ternyata Utsman bin Affan, naam huwa. Apa hikmahnya? Hikmahnya mereka akan berupaya seperti Utsman bin Affan. Mereka ingin mendapatkan pujian seperti pujian terhadap Utsman bin Affan. Mereka ingin meneladani Utsman bin Affan. Sama dengan kejadian dalam hadis ini. Aku akan berikan bendera ini besok kepada Ali. Tapi tidak disebut Ali. Seperti tadi, tertutup. Seakan-akan madhab ke sana. Aku akan memberikannya kepada seorang yang dicintai Allah, Allah dan Rasulnya, dan mencintai Allah dan Rasulnya. Siapa dia? Nabi mempersaksikan bahwasanya dia mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ternyata besok dipanggil, Aina Ali. Seakan-akan dibalik wajahnya. Hah, yang kemarin aku bilang ini loh orangnya. Maka mereka pun semangat ingin menjadi seperti Ali bin Abi Thalib. Ingin meneladani Ali bin Abi Thalib, ingin mendapatkan apa yang didapatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Sah? Ini hikmah. Maka Rasulullah SAW memuji pula seseorang wanita ketika dalam keadaan Rasulullah SAW melihat kebaikannya. Nabi menyatakan, siapa yang ingin tahu seorang wanita min ahlil jannah, lihatlah fulana. Untuk apa Nabi mempersaksikan yang seperti ini? Apa hikmahnya? Sama seperti tadi, para wanita bergegas mendatangi wanita tersebut. Kamu ini punya amalan apa sih? Kamu ini ibadahnya bagaimana? Sholatnya seperti apa? Ila akhirnya pengin seperti beliau. Ternyata wanita tadi menjawab, aku tidak merasa memiliki keistimewaan apa-apa. Hanya saja ketika suamiku datang dari bekerja di luar sana, aku membayangkan betapa lelahnya dia, betapa panasnya di luar, betapa. Maka setiap dia datang, aku sudah siapkan air putih yang segar untuknya. Bahkan cuma itu. Aku merasa tidak memiliki keistimewaan yang lain, kecuali itu. Salat aku sama dengan kalian. Puasa aku sama dengan kalian. Barakallahu fikum. Bukan berarti hanya wanita ini yang ahli jannah. Masih banyak wanita-wanita min ahli jannah. Sebagaimana diriwayatkan pula tentang seorang wanita yang terkena sara, kayak penyakit ayan. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan aku supaya aku tidak terkena penyakit ini lagi, karena aku demikian-demikian. Kata Nabi alaihissalam, mau aku doakan atau mau sabar dan engkau dapat surga? Dipersaksikan, betul. Aku memilih surga ya Rasulullah. Tapi aku khawatir kalau aku kumat, auratku tersingkap. Doakan supaya tidak tersingkap. Doakan. Selesai. Berarti wanita tadi termasuk ahli jannah. Nabi yang menyatakan walakal jannah, bagimu surga. Bahkan ada seseorang yang dalam keadaan dia berbuat salah, dihukum cambuk. orang lain mencercanya, berapa seringnya, betapa seringnya orang ini dicambuk, memang begini dan begitu. Apa kata Nabi? Jangan cerca dia. Fa innahu yuhibbullaha wa rasulahu. Jangan cerca dia karena dia mencintai Allah dan Rasulnya. Berarti yang disebut mencintai Allah dan Rasulnya bukan hanya satu, sekian banyak. Akan disebutkan sebagiannya oleh Syekhul Islam rahimahullahu taala pada kitab kita ini. Kita lanjutkan. Qala sampai akhir ucapan Syekhul Islam saja. Jangan khawatir. Berarti kalau Nabi mendoakan seseorang atau memuji seseorang, apa hikmahnya? Nah, mereka akan ingin seperti orang tersebut dan berupaya berlomba-lomba untuk meneladaninya. Wa in kana an-nabi yashhad bidzalika li khalqin katsir. Padahal Nabi pun mendoakan bukan satu orang, sekian banyak orang yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Wa yad'u li khalqin katsir. Juga beliau mempersaksikan untuk banyak orang dan mendoakan untuk banyak orang. Wa hadza kasyahada bil jannah li Tsabit ibn Qais. Contohnya seperti Nabi mempersaksikan surga pada Tsabit ibn Qais. Siapa Tsabit ibn Qais? Hah? Seorang yang suaranya keras. Ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala, la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajhari ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Turun ayat ini, beliau merasa paling keras suaranya, menangis terus di rumahnya. Ini ayat tentang aku, ini ayat tentang aku, ini ayat tentang aku. Sampai Nabi kehilangan. Mana fulan? Mana Tsabit ibn Qais? Dicari. Ditemukan ya Rasulullah, beliau di rumahnya sedang menangis. Karena beliau merasa bahwa beliaulah yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini, ayat itu. Apa kata Nabi? Akhbirhu bi'annahu min ahli jannah. Kasih kabar padanya bahwa dia termasuk ahli surga. Nabi yang mempersaksikan dengan surga. Wa huwa ala qaidil hayah. Wa huwa yamshi ala al-ard. Beliau masih hidup dan beliau berjalan di muka bumi. Demikian pula pada Abdullah bin Salam. Wa in kana qad syahida bil jannati li akharin. Nabi juga mempersaksikan surga kepada yang lain. Wa syahada bi mahabbatillahi wa rasulih lilladzi duriba fil khamr. Demikian pula Nabi bahkan mempersaksikan kecintaan pada Allah dan Rasulnya pada orang yang dicambuk tadi. Dicambuk karena khamr. Tetapi ketika ada yang mencerca, jangan dicerca dia. Dia mencintai Allah dan Rasulnya. Intaha qauluhu rahimahullahu taala dari kitab Minhajus Sunnah An-Nabawiyah. Atahwi hadzal qadar barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran.